Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah la mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah, ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus, kajian mengenai penyucian jiwa. Masih dalam pembahasan tentang empat racun hati. Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya segala dosa dan maksiat itu adalah racun bagi hati. Dan di sana ada empat hal yang meracuni hati, dan empat hal ini sering dilakukan oleh manusia serta sangat berbahaya bagi kehidupan hati. Pertama, fudulul kalam, banyak berbicara, terutama membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meracuni hati. Kemudian yang kedua, fudulun nazar, banyak melihat, banyak memandang, khususnya memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa meracuni hati. Kemudian udulu tu'am, banyak makan, khususnya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, fudulul mukhalathah, banyak bergaul, khususnya dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Ini empat racun hati. Adapun racun yang pertama, fudulul kalam, telah kami bahas. Kita masuk racun yang kedua, fudulun nazar, banyak memandang, banyak melihat. Kata penulis, wa fudulun nazari yad'u ilal istihsan, banyak memandang itu akan menyebabkan al-istihsan, menganggap indah sesuatu yang dipandang. Wa wuqu suratil manzur fi qalbin nazir, dan terekamnya pandangan yang dilihat dalam hati orang yang memandang. Orang kalau melihat sesuatu, memandang sesuatu, maka dia akan menganggap indah sesuatu tersebut, kemudian akan terekam ya dalam hati orang yang memandang, sehingga sering diingat-ingat, sering dihayalkan. Fayuhdisu anwa'an minal fasadi fi qalbil abdi, sehingga terjadilah berbagai macam kerusakan dalam hati seorang hamba. Di antaranya, di antara kerusakan banyak memandang ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil musnad ma ma'nahu wan nadratu sahmun masmumun min sihami iblis faman ghadda basarahu lillahi aw rafa'ahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumin yalqa. Di antara kerusakan banyak memandang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam musnad, ya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ma maknahu, yang maknanya wa nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Orang yang memandang sesuatu maka dia terkena panah yang beracun dari panah-panah iblis. Kemudian racun itu akan bekerja, dia akan mengingat, menghayalkan apa yang ia pandang. Faman ghadda basarahu lillahi aw rafa'ahu halawatan. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya, memberikan kepadanya halawatan, rasa manis. Yajiduha fi qalbihi, yang dia rasakan dalam hatinya, ila yaumin yalqa, hingga hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menundukkan pandangannya karena Allah, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang indah, adanya rasa manis, halawatul iman, manisnya iman yang ia rasakan dalam hatinya sampai hari kiamat. Para jemaah rahimakumullahu jami'ah, ya, dalam catatan kaki disebutkan hadis yang lain, hadis yang semakna dengan hadis ini, dari sahabat Abu Umamah, ma min muslimin yanzuru ila mahasini imra'atin thumma yaghuddu basarahu illa ahdasallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Tidaklah seorang muslim yang melihat, memandang keindahan seorang wanita, lalu dia tundukkan pandangannya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan ibadah yang ia rasakan manisnya. Dia akan beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ya, dengan tenang. Kemudian dia akan merasakan manisnya ibadah yang ia kerjakan. Qala Ibnu Katsir fi tafsir surah An-Nur ayat 30 ba'da an saqa riwayat Ahmad wa ruwiya hadha marfu'an an Ibnu Umar wa Hudzaifah wa Aisyah walakin fi asanidiha dha'fun. Kemudian waruya hadza marfu'an qala al-Baihaqi inna ma muraduhu in sahha wallahu a'lam ay yaqa basaruhu 'alayha min ghairi qasdin fayasrifu basarahu anha tawarruan. Kemudian kata para ulama, hadis yang tadi yang kami sampaikan. Sebagian ulama mengatakan hadis tersebut lemah dari sisi sanad, hadis tersebut lemah. Namun kata Imam Al-Baihaqi, jika hadis itu sahih, ya, maka maknanya, maksudnya seseorang melihat wanita min ghairi qasdin, tanpa disengaja. Kemudian dia palingkan pandangannya, tawarruan, ya, karena wara, karena ingin menjaga diri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rasa manis dalam beribadah kepadanya. Jadi melihat seorang wanita dengan tidak sengaja, kemudian dia tundukkan pandangannya, tidak dilihat terus, ya, perhatikan, tidak dilihat terus, akan tetapi lihat, kemudian dia segera menundukkan pandangannya. Pandangan yang pertama ini pandangan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tundukkan pandangan tersebut. Ya, hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali, "Ya Ali, la tutbi an-nazrata an-nazrata fa inna lakal ula wa laysat laka al-akhirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, janganlah kamu iringi pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena sesungguhnya pandangan yang pertama itu dimaafkan. Adapun pandangan yang kedua itu adalah pandangan yang tidak dihalalkan bagimu." Kemudian dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil faj'ati fa amarani an asrifa basari." Jarir bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan faj'ah, pandangan yang tidak disengaja. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk memalingkan pandangannya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, apabila kita melihat, ya, kecantikan seorang wanita yang bukan mahram kita, maka hendaknya kita tundukkan pandangan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rasa manis, ya, manisnya iman, atau rasa manis tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biarkan, kita lihat terus, bahkan kita ulang pandangan kita, ya, maka kita akan terkena racun iblis. Kita akan mengingat-ingat wanita tersebut, ya, dan itu akan mengotori hati kita, bahkan bisa meracuni hati kita. Banyak orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat yang awalnya adalah pandangan, bermula dari pandangan, bermula dari melihat, kemudian setelah itu dia melakukan berbagai dosa dan maksiat. Kemudian bahaya yang kedua, bahaya banyak memandang, minha dukhulus syaitan ma'an nadrati fa innahu yanfudhu ma'aha asra min nufudhil hawa fil makanil khali liuzayyina suratal mandur. Maksudnya syaitan bersama pandangan, setan akan masuk disebabkan pandangan dengan sangat cepat melebihi masuknya udara ke tempat yang kosong. Liuzayyina surat al-manzur, kemudian setan menghias-hiasi apa yang ia pandang. Wa yaj'aluha sanaman ya'kufu alaihi al-qalbu, dan setan menjadikan pandangan tersebut sebagaimana berhala yang hati senantiasa menetap padanya. Summa ya'iduhu wa yumannihi, kemudian setan mengobral janji dan angan-angan kepadanya. Wa yuqidu ala qalbi nar syahwat, kemudian setan menyalakan api syahwat di dalam hatinya. Wa yulqi hatabal ma'asi allati lam yakun yatawassal ilaiha biduni tilka surati, lalu setan lemparkan kayu bakar kemaksiatan yang tidak mungkin seseorang bisa sampai kepadanya tanpa pandangan yang dilihatnya. Awalnya hanya melihat. Ya, kemudian diingat-ingat. Lalu setan mengobrol janji. Ya, memberikan angan-angan kepadanya. Kemudian semakin rindu, semakin ingin mendapatkan wanita tersebut, setan menyalakan api syahwat, melemparkan kayu bakar maksiat yang ujung-ujungnya ya dia akan melakukan berbagai macam maksiat. Ya, entah mungkin awalnya bermula dari SMS, kemudian telepon, janji untuk ketemu, ya kemudian terjadilah apa yang terjadi, pacaran dan seterusnya. Ya, banyak orang yang pada zaman sekarang ya mereka pacaran awalnya dari pandangan, dan pacaran zaman sekarang itu tidak lepas dari yang namanya perzinahan. Tidak lepas dari yang namanya perzinahan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Zina. Zina yang merupakan perbuatan yang sangat keji. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Awalnya bermula dari pandangan. Kemudian bahaya yang ketiga atau kerusakan yang ketiga dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, annahu yusghilul qalba, bahwasanya hal itu bisa menyibukkan hati. Wa yunsihi masalihahu, dan membuat hati lupa dari hal-hal yang bermaslahat baginya. Wa yahulu bainahu wa bainaha, dan menghalangi hati dari hal-hal yang bermanfaat baginya. Fayanfaritu alaihi amru, sehingga kacau segala urusannya. Ya, kuliahnya terlambat. Kuliahnya tidak stabil. Kemudian juga ngajinya ya tidak istiqomah, hanya gara-gara memandang sesuatu, melihat sesuatu yang dilakukan setiap hari, ya pegang HP, kemudian chatting-chattingan, waktunya habis untuk chatting-chattingan dengan pacarnya, dengan wanita yang dilihatnya, kacau segala urusannya. Dan terkadang sholatnya terlambat, bahkan waliyadzubillah dia sudah tidak sholat lagi, ya gara-gara pacaran. Wa yaqa fi ittiba'il hawa wal ghafla, dan dia terjerumus dalam mengikuti hawa nafsu dan ghaflah dan kelalaian. Ingat, satu kesalahan akan melahirkan kesalahan yang lain. Satu maksiat akan melahirkan maksiat yang lain dan seterusnya. Maksiat melahirkan maksiat. Sehingga lalai dan terjerumus dalam hawa nafsu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan urusannya menjadi kacau. Ya, orang-orang yang banyak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lalaikan hatinya. Hatinya dijadikan sibuk untuk mengingat atau memikirkan apa yang ia pandang. Allah lalaikan hatinya. Kemudian wattaba hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Dan urusannya akan kacau. Segala urusannya akan kacau. Semua bermula dari pandangan. Bahkan penyimpangan seks, ya, yang sekarang sedang ramai dibicarakan seperti LGBT, ya, itu awalnya dari pandangan. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Da'wat Dawah, Penyakit dan Obatnya, beliau masukkan perbuatan gay dan lesbi dan yang semisalnya ini masuk dalam kategori penyakit. Ya, penyakit. Dan awalnya penyakit ini muncul gara-gara memandang, gara-gara melihat. Ya, dia melihat, awalnya melihat lawan, awalnya melihat yang sejenis dengannya biasa-biasa saja. Ya, lama-lama karena dilihat terus, ya, jadi apa namanya? Jadi cantik, ya. Jadi apa namanya? Menarik. Kemudian dia mulai apa? Tertarik dengan sesama jenisnya. Jadi awalnya pandangannya biasa-biasa saja. Kemudian setan masuk, setan hiasi. Kok jadi yang awalnya jadi apa namanya? Ganteng berubah jadi cantik. Iya, ini terjadi, ya. Awalnya lihat biasa-biasa saja. Tapi karena lama dipandang, kemudian akrab, ya. Jadi setan bermain di sini. Tiba-tiba, ya, pandangan yang biasa berubah menjadi pandangan yang luar biasa. Tertarik, kemudian terjadilah perbuatan gay atau lesbi. Dan ini penyakit menular. Orang yang dikerjai, suatu saat dia akan jadi pelaku. Orang yang dikerjai, suatu saat dia akan jadi pelaku. Dan terus menular, dia akan cari mangsa baru. Dia kerjai, ya. Kemudian orang yang dikerjai, ya, dia akan kena lagi penyakit itu dan seterusnya tersebar, ya, penyakit ini. Ini adalah penyakitnya kaum Lut, orang-orang yang disiksa dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang luar biasa. Allah angkat, ya. Allah angkat negeri mereka. Negeri kaum Lut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika negerinya diangkat, anjing-anjing mereka melonglong, menggonggong, hingga para malaikat mendengar longlongan anjing-anjing mereka. Anjing-anjingnya ketakutan. Allah angkat, kemudian Allah balikkan. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Allah jadikan bagian yang bawah menjadi atas dan bagian atas menjadi bawah. Fa'amtorna 'alaihim hijaratan minas sama'. Lalu Allah hujani mereka. Allah lempari mereka dengan bebatuan dari langit. Sehingga apa? Sehingga kata para ulama, terkumpullah pada mereka berbagai macam siksaan, berbagai macam azab yang belum pernah ditimpakan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan perbuatan homoseksual Ini yang pertama kali melakukannya adalah kaum Lut. Orang-orang sebelumnya belum ada yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Siapapun yang kita dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumu ya'malu 'amala qaumil Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bihi." Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah fa'ilnya, pelakunya, dan bunuhlah maf'ul bihi. Bunuhlah objeknya. Dua-duanya dibunuh. Baik keduanya sudah menikah atau keduanya belum menikah. Perhatikan, kalau zina, ya, zina ini dibedakan. Hukumannya dibedakan. Kalau sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Dilempari dengan batu sampai mati, sampai meninggal. Tapi kalau belum menikah kemudian berzina, maka dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Adapun perbuatan homoseksual, ya, sudah menikah atau belum menikah, dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Namun sekali lagi, yang berhak membunuh, yang berhak mengeksekusi adalah pemerintah, ya, bukan sembarang orang. Pemerintah yang berhak untuk menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan terkutuk ini. Semua bermula dari pandangan. Oleh karenanya, ya, antum kalau melihat teman antum yang hukum asalnya boleh, ya, laki-laki melihat laki-laki hukum asalnya boleh, tapi ketika antum terfitnah ada syahwat di situ, maka antum harus ghadul basar, harus menundukkan pandangan walaupun sesama jenis, ya. Sama halnya dengan perempuan. Perempuan melihat perempuan, hukum asalnya boleh. Tapi kalau mulai muncul syahwat, mulai muncul ketertarikan, hawa nafsu, dan seterusnya, maka ketika itu dia harus ghadul basar. Ini diantara obat, ya, diantara apa namanya tindakan preventif supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji ini. Ghadul basar, ini solusinya. Ghadul basar, menundukkan pandangan. Terkadang sama anak kecil, ya, anak kecil yang nggak ada jenggotnya, yang kelihatan apa namanya manis, ya, itu orang dewasa ketika melihatnya tertarik, sehingga terjadilah apa namanya pencabulan. Bahkan kepada hewan pun terkadang ada manusia yang nafsu dengan hewan. Ya, melihat hewan kemudian tertarik dengan hewan. Jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang kalian dapati menyetubuhi hewan, maka bunuh orangnya dan bunuh hewannya. Jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan ini, ya. Mungkin menurut kita orang yang normal, mana mungkin orang datangi hewan? Ada orang yang menyetubuhi hewan. Ya, kalau apa namanya lihat kambing lewat, kalau ada apa namanya fitnah, kalau ada ketertarikan, maka harus ghadul basar, menundukkan pandangan dari kambing. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Jadi ghadul basar, wahai orang-orang yang punya penyakit, hendaknya ghadul basar, menundukkan pandangan. Karena segala kemungkaran, ya, segala perbuatan dosa dan maksiat itu bermula dari pandangan. Kemudian wa itlaqul basar, wa itlaqul basari yujibu hadhil umur ats-tsalatsa. Mengumbar pandangan menyebabkan tiga perkara ini, tiga bahaya ini yang sudah kami sebutkan. Wa qala atiba'ul qulub bainal aini wal qalbi manfadun wat tariqun. Berkata para dokter hati, di antara mata dan hati ada jalan atau hubungan yang sangat erat. Fa idza kharibat al ainu wa fasadat kharibal qalbu. Apabila mata hancur dan rusak, maka hati pun akan ikut hancur dan rusak. Wa sara kal mazbalati allati hiya mahallu najasat. Sehingga hati seperti tempat sampah, yaitu tempat berkumpulnya najis-najis, wal qadurat wal ausah, dan berbagai macam kotoran. Fala yasluhu li sukni ma'rifatillah wa mahabbatihi. Sehingga tidak pantas ya dihuni oleh ma'rifatullah, hati yang kotor, tempat berkumpulnya berbagai macam kotoran dan najis, itu tidak pantas dihuni oleh ma'rifatullah wa mahabbatihi, cinta kepadanya, wal inabah ilaihi, kembali kepadanya, wal anis bihi, merasa senang dengannya, wassurur bikurbihi, merasa gembira dengan mendekatkan diri kepadanya, wa innama yaskunu fihi addadu dhalika. Namun yang menempati hati tersebut adalah hal-hal yang berlawanan dengan ini semua. Perhatikan ya, ini kata dokter hati, antara mata dan hati itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Antara mata dan hati mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau matanya rusak, matanya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun akan rusak. Karena hubungannya sangat erat. Hati yang sehat, hati yang selamat, itu biasanya yang dipandang adalah hal-hal yang baik. Memandang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat Al-Qur'an, kemudian membacanya, melihat hal-hal yang baik, maka hatinya akan sehat, hatinya akan selamat. Tapi kalau yang dipandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sering lihat mungkin gambar-gambar porno, video-video porno, ya, perempuan-perempuan yang membuka aurat, maka hatinya akan hancur, hatinya akan rusak. Bainal ain wal qalbi manfadun, ya, antara mata dan hati itu mempunyai hubungan yang sangat kuat. Ya, sehingga kalau kita sering memandang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka hati kita seperti tempat sampah. Kal mazbala, seperti tempat sampah yang terkumpul di dalamnya berbagai macam kotoran dan najis. Sehingga ya, ma'rifatullah tidak bisa tinggal di dalam hati kita. Kita sulit sekali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Karena Allah tidak menempati ya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Tuh, perhatikan, orang yang suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ibadahnya tidak khusyuk. Biasanya ibadahnya tidak khusyuk. Dan ibadahnya akan terus menurun, merosot. Kemudian ujung-ujungnya dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Ujung-ujungnya dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Bermula dari pandangan. Kemudian wa itlaqul basaru ma'siyatun lillahi azza wa jalla liqaulihi ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Kemudian mengumbar pandangan itu adalah maksiat kepada Allah azza wa jalla, Berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakanlah bagi laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih mudah bagi mereka atau lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari perbuatan zina, dari homoseksual, dari lesbi, dan termasuk di dalamnya menjaga kemaluan dari perbuatan onani yang diharamkan. Orang yang melakukan onani itu biasanya karena memandang, karena melihat sesuatu yang haram, kemudian dia khayalkan, kemudian dia lakukan onani. Dan orang yang melakukan onani tidak termasuk orang yang menjaga kemaluannya. Tidak termasuk orang yang menjaga kemaluannya. Antara onani, ya, antara perbuatan onani itu pasti, ya, ada hubungan dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya bermula dari memandang. Kalau kita bisa menjaga pandangan, insya Allah kita selamat dari semuanya. Selamat dari yang namanya zina, ya, selamat dari yang namanya homoseksual, dari perbuatan lesbi, dari perbuatan onani, dan yang semisalnya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, bisa mensucikan hati-hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah tahu, ya, mana pandangan yang kita sengaja, mana pandangan yang tidak kita sengaja. Allah tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu mana pandangan yang memang kita sengaja dan mana pandangan yang memang kita tidak sengajai. Wa masaida man saida fid dunya illa bimtisali amrillah wala najata lil abdi fil akhirah illa bimtisali awamirillahi azza wa jalla. Dan tidaklah bahagia di dunia kecuali orang yang melaksanakan perintah Allah. Ingat, Allah memerintahkan kita untuk ghadul basar, dan orang yang ghadul basar dia akan bahagia karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala najata lil abdi fil akhirah illa bimtisali awamirillahi azza wa jalla. Dan tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla ini bisa membuat kita bahagia di dunia dan bisa membuat kita selamat di akhirat. Kemudian wa itlaqul basari kadzalika yulbisul qalba zulmatan. Mengumbar pandangan itu juga bisa menjadikan hati menjadi gelap. Sebagaimana menundukkan pandangan itu bisa menjadikan hati menjadi bercahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, ya, atau tempat lampu yang di dalamnya ada pelita yang besar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Perhatikan ayat ini, ya. Awalnya Allah sebutkan Allah adalah pemberi cahaya. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Kemudian dalam ayat selanjutnya, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya menundukkan pandangan itu bisa membuat hati bercahaya. Menundukkan pandangan itu bisa membuat hati bercahaya. Kebalikannya, mengumbar pandangan bisa menjadikan hati gelap. Kelam. ya, hatinya hitam pekat. Orang yang melakukan maksiat melihat, dengan sekali melihat maka ditorehkan satu titik hitam. Melihat lagi, melakukan lagi, torehkan terus sampai ya hatinya gelap, hatinya kelam seperti panci yang dibalik, seperti belanga panci ya yang dibalik, yang hitam ya pantatnya. Sehingga ketika hatinya sudah hitam, maka akan muncul, akan terjadi dampak yang buruk, yaitu dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana sunnah, mana tauhid, mana kesyirikan, dan mana yang bukan kesyirikan. Dan parah-parahnya lagi ya, kalau terus dia ikuti, hatinya semakin hitam, dia akan menganggap kebaikan sebagai keburukan, menganggap bid'ah sebagai sunnah, menganggap tauhid sebagai syirik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini kalau hati seseorang sudah gelap. Tapi kalau hatinya bercahaya, ya, maka hatinya akan membimbingnya ke jalan yang benar. Wa idza istanara al-qalbu aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyatin. Apabila hati bercahaya, maka akan datang kepadanya berbagai kebaikan. Min kulli nahiyatin, dari segala sisi. Kama annahu idza azlama aqbalat sahaib al-bala wasyar alaihi min kulli makan. Sebaliknya, apabila hatinya hitam, kelam, maka akan datang kepadanya berbagai bala, ya, berbagai keburukan dari segala tempat. Kemudian wa itlaqul basari kadzalika yu'mi al-qalba an tamyiz bainal haqqi wal batil was sunnah wal bid'ah wa qadduhu lillahi azza wa jalla yurisuhu firasatan shadiqatan yumayyizu biha. Mengumbar pandangan, ya, ini juga bisa membutakan hati. Yu'mi al-qalba, membutakan hati dari membedakan antara yang benar dan yang batil, antara yang sunnah dan bid'ah. Sebaliknya, menundukkan pandangan ini akan mewariskan firasat yang tepat, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, orang yang suka mengumbar pandangan maka hatinya akan buta, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Berbeda dengan orang yang suka menundukkan pandangan, ghaddul basar, Allah akan berikan kepadanya firasat yang jitu. Jadi firasatnya biasanya benar, ya, firasatnya biasanya tepat. Sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berfirasat akan terbakar sebuah rumah, dan betul terbakar sebuah rumah. Ya, jadi kalau kita punya teman, masya Allah orangnya baik, orangnya sering tundukkan pandangan, terus dia berfirasat, ya, firasatnya perlu kita pertimbangkan. Karena Allah memberikan kepadanya firasat yang jitu, firasat yang benar. Qala ahadus salihin, berkata, ya, salah seorang yang soleh, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kafa nafsahu anis subahat wa iktadha bil halal lam tukhti lahu firasatun. Barang siapa yang mengisi zahirnya dengan mengikuti sunnah, zahirnya sesuai sunnah, pandangan lahirnya sesuai sunnah, ya, mungkin seperti melihara jenggot, ya, kemudian juga celananya diangkat, ya, dia isi zahirnya dengan sunnah, mengikuti sunnah, dan dia isi batinnya dengan dawam al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Lalu dia tundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, wakafa nafsahu anis subhat, dan dia jaga dirinya dari hal-hal yang subhat, waqtadha bil halal, dia makan dari yang halal, lam tuhti lahu firasatun, maka firasatnya tidak akan meleset, firasatnya tidak akan salah. Jadi zahirnya sesuai sunnah, batinnya selalu merasa diawasi oleh Allah, kemudian dia tundukkan pandangannya, dia jaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dia enggak makan makanan yang haram, yang dia konsumsi adalah makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan meleset. Ya, kemudian yang terakhir, wal jazaa'u min jinsil 'amal, faman ghadda basarahu an maharinillah atlaqallahu nuru basiratihi. Jadi yang namanya balasan itu sesuai amalan. Al jazaa'u min jinsil 'amal. Siapa yang jaga pandangannya Allah kasih, ya, al halawa, ya, kenikmatan, manisnya iman, manisnya beribadah kepada Allah, Allah kasih dia firasat yang jitu, ya, karena al jazaa'u min jinsil 'amal. Tapi kalau dia mengumbar pandangannya melihat hal-hal yang diharamkan, maka hatinya akan hitam kelam, ya, bahkan hatinya bisa mati. Faman ghadda basarahu an maharimillah, barang siapa yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi basirahnya. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ya, racun ini, racun hati, fudulun nazar, banyak memandang, ini setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita melihat auratnya wanita. Dimanapun antum berada, khususnya di negara kita, di Indonesia, antum pasti melihat, ya. Antum pasti melihat wanita yang membuka auratnya. Tidak antum di luar, ya, antum di kampus, di tempat kerja, bahkan antum di rumah saja, ya, kalau punya televisi, ya, melihat aurat wanita hampir setiap hari. Makanya diangkat oleh penulis, ini racun setiap hari kita lakukan, banyak tersebar dan sangat berbahaya, ya. Oleh karenanya sekali lagi kita hati-hati, ya, kita isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga pandangan-pandangan kita. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.